Isono cariko tinggal, isono cariko pulang, omong pisah ambiriko, omong atuh nongriko, isono cati lalekno, merko ison apot nongriko, mong welas asih. Ison demennya pisah ambiriko, omong